wangi sejinak merpati di senandung digital. Gerak gayamu ringan mengikat hatimu dan karena mekar bersinar. Sutra Dewangga, senyummu meruntuhkan mahkota. Gerak gayamu ringan mengikat hatimu dan terna. Hatimu